Sini, ditunggu. Satu lagu atensi dari tuan rumah dulu. Oke. Okay. Salah satunya ada Catatan Dusta. Catatan Dusta. Kita dengarkan dan kita simak kembali siang kali ini tentunya masih bersama New Metro. Pasti aja. catatan dusta sudah dipenuhi khususnya buat tuan rumah.